Persembahan seringkali membuat kita dengan segera senang. Persembahan, kita pikir itu menyenangkan Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita kembali berlipat kali ganda. Betulkah? Tak salah jika Anda benar. Jadi persoalan kalau Anda fasik. Persembahan orang fasik justru kekejian bagi Tuhan. Tuhan tak tertarik. Persembahan orang fasik justru sebuah malapetaka yang menyedihkan. Tuhan tak memperhatikan. Karena itu, berhati-hatilah di kehidupan supaya jangan kita menjadi salah. Ayunkanlah langkah di tempat yang tepat supaya hidup kita berkenan kepada Dia. Lakukan apa yang Tuhan mau, itu sudah semestinya. Nah, menjalani hari-hari yang bertanggung jawab seperti inilah yang perlu dalam kehidupan kita. Bagaimana melukis nilai-nilai kebenaran, karena kebenaran adalah kesukaan Tuhan. Pilih tempatmu, pastikan posisimu tepat dan tidak salah, supaya hidup kita berkenan kepada Dia dan memperkenankan hati-Nya. Ingat, tak ada persembahan yang menyenangkan Tuhan berapapun jumlahnya, tapi hati yang memberi itu yang dipandang-Nya. Jadilah orang yang benar supaya diperkenan-Nya. Kefasikan sangat menyedihkan. Sudah memberi, mengeluarkan materi, Tuhan tak suka. Bukankah itu ironi? Camkanlah, manusia bisa tertipu, tapi Sang Pencipta jelas tidak. Mari berurusan dengan sungguh dalam konteks yang benar, dengan Tuhan yang mengawasi tiap langkah kehidupan. Menangkan hidupmu dengan hidup dalam kebenaran, puas dan banggalah. Raih bahagiamu yang tak berkesudahan, karena Tuhan akan terus memberkati tiap langkah-langkahmu di kehidupan sebagai buah kebenaran.